Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan besar-besar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Dosa besar berikutnya adalah ar-rauh, al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah, wal-aman min makrillah, dan merasa aman dari makrullah, yakni balasan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini merupakan dua perbuatan yang masing-masingnya merupakan perbuatan dosa besar. Yang pertama adalah putus asa dari rahmat Allah azza wa jal, dan itu merupakan suatu sikap yang akan berbuah hal yang sangat buruk, efek yang sangat buruk. Begitu pula yang berikutnya, yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat maksiat atau berbuat kemunafikan atau kekafiran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa makar Allah di sini adalah sebagai balasan dari Allah Azza wa Jal kepada mereka yang melanggar aturan Allah. Sebagai balasan dari Allah Azza wa Jal kepada mereka yang berhak untuk diberi balasan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah Azza wa Jal bermakar terhadap orang-orang yang baik, tidak. Tapi mereka yang pantas untuk mendapat balasan seperti itu dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita semoga Allah Azza wa Jal selamatkan kita dari berbagai hal yang menyimpang. Na'udzubillah, ketika seseorang menyimpang ya dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia merasa aman, merasa tidak ada ancaman dari Allah Azza wa Jal. Padahal seorang yang menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia terancam dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya istidraj, seperti yang tadi diisyaratkan, atau seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa sebagian orang-orang kafir bahkan mereka mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal, padahal mereka adalah kafir. Dan mereka merasa aman-aman saja dari balasan Allah Azza wa Jal kepada mereka, dari makar Allah kepada mereka, sehingga mereka tetap saja berbuat apa yang mereka perbuat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah. Sehingga bisa jadi tiba-tiba datang hukuman Allah Azza wa Jal di saat mereka lengah, Mereka tidak menyadari kalau ternyata hukuman Allah telah dekat. Nah, yang dipersoalkan di sini adalah merasa aman yang seperti itu adalah merupakan suatu perbuatan dosa besar, perbuatan yang sangat berbahaya. Kalau itu terjadi pada seorang mukmin yang jatuh dalam suatu pelanggaran agama, kemudian aman-aman saja, kemudian tidak merasa takut, kemudian dia tidak khawatir, maka ini pertanda buruk. Ini yang disebut dengan al-amnu min makrillah. Ini merupakan dosa besar yang akibatnya sangat buruk. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan babu dzikril ya'si min rohillah wal aman min makrillah. Bab yang membahas tentang kedua persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan keduanya, di antaranya firman Allah Azza wa Jal pada surat Yusuf ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Allah Yaqub ya, dan anak-anaknya, kemudian di situ bagaimana kisah hilangnya Yusuf, Nabi Yusuf, kemudian bagaimana sang ayah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tetap mencari ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa Nabi Yaqub mengatakan kepada putra-putranya, menasihati untuk apa? Tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, min rauhillah yakni min rahmatillah, illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus harapan dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjadikan sifat atau sikap putus asa dari rahmat Allah sebagai sifatnya orang-orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla menjadi sesuatu yang tercela. Bahkan ini menjadi sifat orang-orang kafir. Karena dalam putus asa ini, seorang yang putus asa, putus harapan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya dia telah bersu'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia berarti bodoh terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti bodoh terhadap luasnya maghfirah, ampunan Allah dan kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang terkandung pada sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui dan perlu diingat bahwa Allah Azza wa Jal itu maha luas rahmatnya. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam hadis Qudsi disebutkan pula, إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi Allah Azza wa Jalla maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Sampai Allah katakan, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, dan kamu berjumpa denganku tidak berbuat syirik, aku akan datangkan ampunan yang semisal dengannya. Allah Azza wa Jal maha luas ampunannya. Allah pun berfirman, wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan kalian. Ya. Jadi kalau ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jal, ini berarti apa? Ya. Su'udzan terhadap Allah atau tidak tahu alias bodoh terhadap besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ya. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di siang hari. Begitu pula membentangkan tangannya di siang hari untuk memaafkan mereka yang salah-salah di malam hari. Nah, jadi begitu besar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berbuat dosa sampai dosa syirik, dosa kufur, ketika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Ya. Allah akan mengampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka orang-orang kafir, kalau mereka mau berhenti, seandainya dia telah berbuat kafir seumur hidupnya, umurnya 70 tahun misalnya, ya 65 tahun terus berbuat kekafiran, kalau di akhir-akhir umur kok dia taubat dengan sungguh-sungguh, syarat-syarat taubat harus dipenuhi, tapi ya yang jelas iyan tahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yufar lahum ma qad salaf. Apa yang telah lalu dari kesalahan-kesalahan itu diampuni semua. Bukan hanya itu. Dalam hadis Nabi pun disebutkan amal baik yang pernah dia lakukan, walaupun saat dia kafir, Allah akan simpan. Allah akan tetapkan sebagai amal soleh. Kalau dia masuk Islam. Ya, ini suatu kemurahan yang luar biasa. Padahal hukum asalnya orang beramal, amal soleh harus dilandasi iman. Ya kan? Kalau tidak, tidak diterima. Betul enggak diterima. Tapi ketika dia masuk Islam, karena kemurahan Allah, yang baik-baik saat dia kafir, itu masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Plus dosa yang kafir kufurnya diampuni. Sekali lagi syaratnya iyan tahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya. Nah, luar biasa. Betul-betul sangat luas ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sampai orang yang sudah masuk neraka, imannya sangat kecil, imannya sangat lemah, tapi ada iman. Adna, adna, adna min mithqali dzarrah. Lebih rendah dan lebih rendah dari biji yang sangat kecil atau dari semut yang kecil. Yani yang sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil. Itu nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, sedemikian besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian seorang putus asa dari rahmat Allah? Maka dari itu suatu hal yang sangat buruk kalau ada orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang yang kafir. Kalau dia orang mukmin, beriman kepada Allah, maka buka untuk dirinya harapan yang besar. Harapan yang besar. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Begitu pula sifat putus asa ini di samping mengandung hal-hal yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jal, juga bisa jadi orang akhirnya semakin berbuat keburukan karena merasa sudah bakal tidak diampuni. Ya, sudah merasa bakal tidak diampuni, akhirnya semakin buruk. Merasa sudah terlanjur, akhirnya semakin buruk perbuatannya. Nah, ini juga diantara dampak sikap putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama nyawa masih di kandung badan, ya, selama matahari belum terbit dari arah barat, siapapun yang berdosa, dosa apapun, masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Masih banyak peluang di sela-sela umur yang tersisa untuk memperbaiki. Allah Azza wa Jal Tawwabun Rahim. Allah sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal Tawwabun Rahim. Tawwab yakni maha penerima taubat. Rahim, maha kasih sayang. Nah, maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita juga ingat bagaimana kisah yang Allah, yang Rasulullah ceritakan tentang pembunuh 100 orang. Ya, yang ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia akhirnya berjalan dalam rangka menuju kampung di mana di sanalah dia akan memperbaiki dirinya. Tapi ternyata di tengah perjalanan dia wafat. Ya. Baru seperti itu yang dia lakukan. Baru seperti itu. Dia belum sampai ke kampung tersebut beribadah bersama penduduk kampung itu. Belum. Nah, dia baru melakukan upaya untuk ke sana. Tapi taubat sudah dia canangkan. Tekad untuk bertaubat, penyesalan dari apa yang dia lakukan sudah dia lakukan. Nah, apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla memaafkan, Allah mengampuni. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Putus asa dari rahmat Allah adalah sifat orang-orang kafir. Kemudian berikutnya terkait dengan al-amnu min makrillah, yang sebaliknya yaitu merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan terkait hal ini pada surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Maka tidaklah ya'man, merasa aman min ya'man makarallah, dari makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali suatu kaum yang mereka itu merugi. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini terkait dengan merasa aman dari makar Allah, tadi kita telah sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan makarnya bukan kepada orang-orang yang baik, bukan kepada orang-orang yang saleh, hamba-hambanya yang bertakwa, tapi Allah memberikan makarnya kepada mereka yang berhak untuk dibalas dengan makar Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam firman-Nya, "Wa yamkuruna wa yamkurullah." Mereka bermakar, Allah pun bermakar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun bermakar terhadap mereka. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, jadi seperti yang tadi kita sebutkan, bisa jadi seorang mukmin, ya, bisa jadi seorang mukmin jatuh dalam suatu penyimpangan, jatuh dalam suatu perbuatan dosa, ya. Kemudian dia merasa tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran. Padahal dia berbuat dosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin mestinya mensikapi perbuatan kesalahan yang dia lakukan sebagai sesuatu yang besar yang mengkhawatirkan. Dulu Nabi SAW menyebutkan bahwa dosa bagi seorang mukmin ibarat gunung di atasnya yang siap menimpa, menjatuhinya. Sehingga dia sangat takut. Sangat takut dengan dosa yang dia lakukan. Makanya dia pun banyak beristighfar, banyak bertaubat. Selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Begitu sikap seorang mukmin. Tapi kalau dia sudah salah, keliru, menyimpang, maksiat, merasa aman-aman saja. Tiada ada kekhawatiran. Tidak ada rasa takut kalau-kalau kemudian dia semakin jauh dan datang azab Allah Azza wa Jalla ketika itu. Nah, perasaan ini berbahaya sekali. Merasa aman dari makar Allah ini sangat berbahaya sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ini akan berbuah buah yang sangat buruk, buah yang sangat jelek, yaitu dia akan tambah berbuat maksiat. Apalagi na'udzubillah dia mendapat istidraj tadi. Allah makmurkan kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, dosanya tidak langsung diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Ini justru mengerikan. Ya. Ada kalanya suatu dosa dilakukan, kemudian ada peringatan dengan cepat dari Allah Azza wa Jal, mungkin bisa berupa hukuman, berupa musibah, kemudian dia segera sadar dan bertaubat. Untung dia. Ya, untung. Tapi kalau ternyata berbuat salah, dosa, pelanggaran, kemudian tidak ada peringatan dari Allah Azza wa Jal, tidak ada hukuman dari Allah Azza wa Jal dalam waktu dekat, sehingga dia merasa apa? Merasa aman-aman saja. Maka dia pun jatuh pada kesalahan berikutnya. Berikutnya lagi, berikutnya lagi. Jangan dianggap semuanya gak ada catatannya. Jangan dianggap ia tidak berdosa. Justru yang seperti ini yang sangat mengkhawatirkan. Kalau ternyata tiba-tiba hukuman datang belakangan dalam kondisi kesalahannya sudah menumpuk. Na'udzubillah min dzalik, ini yang namanya istidraj. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha wala apa? Apa ayatnya? Wala innama yu'akhiruhum, yang ayatnya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Wala tahsabannallaha ghafila, jangan kamu sekali-kali mengira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya apa? Menunda. Ditunda oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya ada catatannya. Semuanya ada catatannya. Tidak akan terlewatkan dan terlalaikan. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya menunda untuk suatu hari yang di situ mata-mata akan terbelalak melihatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita semua. Ya, ketika kita salah, ketika kita keliru, ketika kita menyimpang, na'udzubillah min dzalik, maka segera bertaubat, segera istighfar, segera kembali, ya, takut kepada Allah Azza wa Jal, takut atas perbuatan-perbuatannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi, gak mesti seorang salah langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Kadang sekian tahun baru datang hukuman dari Allah Azza wa Jal kalau tidak dimaafkan. Maka dari itu di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidak ada yang merasa aman kecuali orang yang merugi. Betul-betul merugi dia. Orang yang merasa aman daripada makar Allah Azza wa Jalla betul-betul merugi. Karena apa? Yaitu tertumpuk-tumpuk dosanya. Balasannya semakin besar. Tak kunjung sadar, tak kunjung taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul merugi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Artinya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Ya, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa-dosa besar, semuanya tergolong dosa besar. Jadi perbuatan dosanya ya dosa, merasa amannya juga dosa, putus asanya juga dosa tersendiri. Wa akhraja arwahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani. Wa akhrajahu Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan riwayat itu, an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an, secara marfu'. Wa lafdhuhu, dengan lafaz su'ila, beliau alaihi wasallam ditanya, mal kabair, apa dosa-dosa besar itu? Faqala, beliau menjawab, al isyraku billah, syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal ya'su min rauhillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa itu betul-betul perbuatan dosa besar. Ya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dalam riwayat-riwayat tadi ada nas bahwa itu perbuatan dosa besar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, li'anna man ghalaba khawfuhu waqa'a fi naw'in minal ya'as. Orang yang rasa takutnya itu lebih besar, melampaui batas, maka di situ ada unsur keputusasaan. Wa man ghalaba raja'uhu, dan siapa yang mengharapnya lebih besar dan di sini melampaui batas, ya, waqa'a fi naw'in minal amn min makrillah, dia akan jatuh dari sikap merasa aman dari makar Allah. Nah, artinya bahwa di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang sebab-sebab terjadinya putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Sikap putus asa dari rahmat Allah di antara sebabnya adalah rasa takut yang berlebihan. Ya. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan terhadap nasib diri kita itu satu hal yang mesti ada, dan itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah dan menjadi pokok suatu ibadah. Cuma masalahnya di sini, kalau itu melampaui batas, ya, rasa takut yang melampaui batas ini juga tidak benar. Segala sesuatu yang melampaui batas ya tidak benar, ya. Sehingga rasa takut ini pun ketika melampaui batasnya, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah. Maka jangan sampai rasa takut yang ada pada diri kita terhadap azab Allah, terhadap kedudukan kita di hadapan Allah kelak, jangan sampai melampaui batas. Makanya harus diiringi dengan mengharap, harus seimbang. Begitu pula sebaliknya, merasa aman dari makar Allah itu juga sebabnya adalah mengharap kepada Allah Azza wa Jalla yang juga melampaui batas. Mengharap terhadap rahmat Allah Azza wa Jal, ampunannya, mengharap amal kita diterima, mengharap yang seperti itu mesti ada dalam jiwa seorang mukmin, mesti ada. Dan itu menjadi ibadah, serta dasar sebuah ibadah. Tapi kalau mengharap itu juga melampaui batas, sehingga merasa aman. Nah ini bahaya kalau seperti itu. Ini artinya mengharap tapi sudah melampaui batas. Ya, harapannya melampaui batas. Itu tidak boleh. Ini akan menjatuhkan dalam sikap merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau begitu seorang mukmin memang kehidupannya, perjalanannya kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia beramal selama dia hidup di dunia harus seimbang antara al-khauf war-raja. Mengharapnya dan rasa takutnya harus seimbang. Dua-duanya mesti ada. Tidak boleh salah satunya tidak ada atau salah satunya melampaui batas, tidak boleh. Semuanya diupayakan seimbang. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan rasa takut dan mengharap itu ibarat dua sayap burung. Kemudian kata beliau, ini dilengkapi dengan yang ketiga, yaitu apa? Mahabbah, rasa cinta. Yang itu ibarat kepalanya burung. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalbu fi sayrihi ilallah azza wa jal bimanzilati at-ta'ir. Qalbu ini dalam perjalanannya menuju Allah azza wa jal. Yani selama kita hidup ini, bagaimana sikap qalbu kita? Kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan lain-lain. Dan juga kita menjauhi apa kemaksiatan, berusaha. Nah, bagaimana perasaan kalbu kita ini selama kita menjalani kehidupan ini dalam berbagai aktivitas tersebut? Kata Ibnu Qayyim, bimanzilati ta'ir. Ibarat seperti seekor burung. Fal mahabbatu ra'suhu. Rasa cinta ibarat kepala burung, yakni tentu cinta kepada Allah Azza wa Jal, yang itu juga menjadi pendorong kita dalam beramal. Ya, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya menjadi pendorong kita untuk beramal dan taat. Ya, taat kepada Allah dan Rasul. Ini ibarat kepalanya burung. Wal khaufu war raja' janahahu. Rasa takut dan mengharap ibarat dua sayapnya. Famata salimar ra'su wal janahan fata'iru jayyidu tayaran. Kapan kepala burung itu selamat, tidak ada gangguan padanya, dan kedua sayapnya juga selamat, tidak ada gangguan padanya, maka burung itu akan terbang dengan sebaik-baiknya. Wa mata quti'a ar-ra'su, dan kapan kepala itu terputus, mata, maka dia akan mati. Wa mata fuqidal janahan fahuwa urdatun likulli sa'idin wa kasir. Dan kapan kedua sayapnya terputus, maka dia siap menjadi mangsa para pemburu. Nah, jadi begitulah beliau ibaratkan dengan seekor burung. Ketika kepalanya hilang, mati. Ketika sayapnya hilang, dia menunggu kematian. Sebentar lagi dia akan mati, akan dijadikan mangsa para pemburu. Nah, begitu pula seorang mukmin, bagaimana kalbunya ketika rasa cinta kepada Allah menjadi dorongan untuk taat kepadanya, yang diiringi dengan mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya, maka dia akan berjalan menuju Allah Azza wa Jal, terbang ke sana dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dia kehilangan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, sudah mati dia. Ya, bagaimana seorang beramal tanpa rasa cinta? Dia seperti budak yang dipaksa tuannya taat tapi terpaksa. Buat apa? Apa artinya? Ya. Begitu pula ketika ada rasa cinta tapi enggak pernah mengharap, ada rasa cinta tapi enggak pernah takut, ini juga sikap yang tidak benar. Ini akan mengakibatkan kepada dua hal yang tadi kita khawatirkan. Kalau hanya ada rasa mengharap, akhirnya apa? Dia akan merasa aman dari makar Allah. Kalau hanya ada rasa takut, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang sudah seperti itu, tinggal tunggu saatnya mati. Mati kalbunya sesat semakin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itulah kondisi seorang mukmin dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak putus asa dari rahmat Allah dan tidak merasa aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga sebagian ulama as-salaf rahimahumullah mengatakan, setelah kita tahu bahwa tiga hal yaitu mahabbah, rasa cinta, kemudian al-khauf rasa takut, dan ar-raja rasa mengharap itu mesti ada, maka ketiganya tidak boleh terpisah dan tidak boleh satu pun hilang dari jiwa seorang mukmin. Sehingga sebagian ulama salaf rahimahumullah mengatakan, man 'abadallaha bil hubb wahdahu fa huwa zindiq. Seorang yang ibadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta kepadanya, yakni tanpa mengharap pahalanya, tanpa takut dari azabnya, maka dia adalah seorang zindiq, seorang munafik. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdahu fa huwa haruri. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya dengan rasa takut, maka dia seorang khawarij. Wa man 'abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengharap saja, maka dia seorang murji'ah. Wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fa huwa mu'min. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan mengharap, dialah seorang yang mukmin. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah, ini menegaskan apa yang tadi sebelumnya dikatakan dan diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau ada orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan alasan cinta kepada Allah, tanpa ada rasa takut dari azab dan mengharap pahalanya, dia seorang zindik. Ya. Seorang yang seperti ini, kadang seperti yang pernah kita dengar mungkin, ya, nukilan dari sebagian orang-orang di zaman dulu mengatakan apa, kalau aku beribadah kepadamu ya Allah karena mengharap surgamu, justru jangan aku dimasukkan ke dalam surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, justru masukkan aku ke dalam nerakamu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti dia tadi beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Ini zindik, kata para ulama. Seperti ini jadi zindik, jadi orang munafik. Ya. Beralasan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian taat berdasarkan itu. Dia katakan seperti itu. Padahal ya, para nabi saja Allah Azza wa Jalla katakan tentang mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka para nabi yad'unana, berdoa kepada kami, ibadah kepada kami, yakni kepada Allah Azza wa Jalla, didasari raghaban, mengharap. Mengharap dari Allah Azza wa Jalla rahmatnya, balasannya, surganya. Warahaban. Dan juga karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, kepada murkanya, kepada kedudukannya di hadapan Allah kelak. Bagaimana takut kepada nerakanya, siksanya. Itu para nabi. Bagaimana dia mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, kalau ibadah karena takut justru masukkan ke neraka. Apa dia lebih baik dari para nabi? Ya. Para nabi di bawah dia, karena para nabi masih mengharap rahmat Allah dan takut dari adabnya. Na'udzubillah, dia bisa merasa lebih tinggi. Dan kenyataannya orang-orang seperti ini, mereka menganggap lebih tinggi dari para nabi. Sudah sampai tingkatan wali. Sebagian mereka mengatakan itu, bahwa lebih baik daripada nabi. Na'udzubillah min dzalik. Munafik yang seperti ini, mukmin yang seperti ini. Zindik, penampilannya saja. Seolah orang yang taat, tapi dalamnya kesombongan yang luar biasa. Merasa lebih baik daripada para nabi. Sampai seorang di antara mereka mengatakan, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Kedudukan nabi di suatu batas yang di atas kedudukan rasul dan di bawah kedudukan wali. Jadi tingkatan derajat di sisi mereka, yang tertinggi adalah wali, di bawahnya adalah nabi, di bawahnya adalah rasul. Na'udzubillah, dibalik. Mestinya paling tinggi adalah kerasulan, kemudian kenabian, baru di bawahnya para wali yang mereka bukan nabi, bukan rasul, auliya Allah. Nah, ini sekali lagi, sehingga para ulama mengatakan seperti itu. Kalau ada orang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, enggak takut kepada azab Allah, enggak mengharap rahmat Allah, sombong sekali dia. Siapa yang bisa lepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Sekejap mata pun enggak akan bisa lepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Semuanya butuh kepada Allah pertolongannya, rahmatnya. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu huwal ghani. Allah yang Maha Kaya. Allah menyebut seperti itu. Dia mengatakan saya enggak butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Sombong luar biasa. Ya. Dan seperti tadi, merasa enggak takut kepada azab Allah. Pada Allah Azza wa Jalla mengatakan dzalikal ladzi yukhawifu Allahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikian Allah Azza wa Jal menakut-nakuti hambanya supaya takut. Dia merasa enggak takut. Ya, seolah menantang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada aku. Kemudian dikatakan berikutnya oleh ulama kita rahimahumullah, bahwa kalau orang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia adalah khawarij. Akan menjadi khawarij dia. Rasa takutnya yang lebih kuat, atau bahkan hanya takut kepada Allah, enggak mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya jadi orang-orang khawarij yang mereka bersikap melampaui batas dalam mensikapi ayat-ayat ancaman. Semua yang diancam Allah karena berbuat maksiat berarti dia pasti mendapat hukuman Allah, dia kafir. Akhirnya begitu. Karena rasa takutnya yang melampaui batas. Sehingga semua ayat-ayat yang itu adalah ancaman disikapi seperti itu. Semua ancaman Allah pasti terlaksana. Sehingga orang yang berbuat dosa berarti dia kafir, pasti dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada peluang ampunan dari Allah Azza wa Jal. Enggak benar. Ya. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja mengharap, kata ulama kita, dia akan jadi murji'ah atau dia murji'ah. Ya. Mengharap yang lebih luas, mengharap yang lebih dominan, atau hanya mengharap-harap saja akan ampunan Allah, rahmatnya, itu yang menjadi dorongan dalam beramal, sehingga apa? Sehingga dia merasa aman dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, sampai pada tingkatan yang berbuat dosa selama dia mukmin tidak ada masalah. Imannya tetap sempurna. Imannya bahkan seperti imannya para malaikat. Nah, ini akibat daripada ibadah kepada Allah hanya karena mengharap. Tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla walaupun berbuat dosa. Jadi dia murji'ah seperti itu. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih parah nantinya daripada orang khawarij. Ya, karena dengan perasaan seperti itu akhirnya dia akan apa? Sangat berani dalam berbuat pelanggaran-pelanggaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan berikutnya bahwa seorang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, khauf, rasa takut dan raja mengharap, itulah yang namanya mukmin. Begitulah seorang mukmin. Jadi kehidupan seorang mukmin ya senantiasa di antara rasa takut, khawatir dan raja mengharap rahmat Allah Azza wa Jal. Dia tidak mengharap yang berlebihan sehingga tidak takut. Dia pula tidak takut yang berlebihan sehingga tidak ada harapan, putus asa. Tapi senantiasa was-was, ya, khawatir. Dalam arti was-was khawatir ya, terhadap amalan-amalan yang dia lakukan kalau tidak diterima, terhadap dosanya yang dia bertobat darinya kalau tidak diterima taubatnya. Dan juga dia mengharap, senantiasa mengharap terus kepada Allah Azza wa Jal supaya diampuni. Nah, dengan itu seperti dikatakan Al-Qayyim rahimahullah, terbangnya akan seimbang. Terbangnya akan seimbang, akan baik, dan yang menjadi inti juga adalah rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ibadahnya bukan karena terpaksa. Ibadahnya tidak seperti seorang budak yang dipaksa tuannya untuk taat, tidak. Tapi karena cinta kepada Allah Azza wa Jal. Nah, begitulah ahibbati fillah rahimakumullah, seorang mukmin dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjaga keistiqomahan kita di atas agamanya, dan sampai kita berjumpa dengannya. Wallahu a'lam bissawab.